Duhai kekasih sang permata hati, anugerah cinta dari sang ilahi, kuatkan cinta hingga akhir nanti. Denganmu kasih hidupku akhiri. Anugerah cinta dari sang ilahi. kau sih.